Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh rahimahullahu taala, hadis ke-388. Beliau sebutkan, wa ana Aisyah radhiyallahu anha fi qisati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa marid, qalat faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakr fakana yusalli bin nas jalisan wa Abu Bakar qa'iman yaktadi Abu Bakar bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaktadi an-nasu bi salati Abi Bakar. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah, hadis tentang kisah salat Rasulullah sallam ketika beliau sakit. Aisyah sebutkan, sampai ketika Rasulullah keluar dari kamarnya masuk shaf, beliau duduk di sebelah kiri Abu Bakar, maka beliau sholat dalam keadaan duduk, Abu Bakar berdiri. Begitulah Abu Bakar sholat mengikuti Rasulullah SAW, makmum sholatnya mengikuti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis Bukhari Muslim. Hadis ini tentunya seperti Aisyah katakan, ketika sakit Rasulullah SAW, maka tentunya ini terjadinya belakangan, di saat-saat akhir hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini berarti ada perbedaan dengan hadis Abu Hurairah. Tampak ada beda, karena hadis Abu Hurairah yang telah lalu imam dijadikan untuk diikuti dan seterusnya. Di situ Rasul katakan, idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imam salat berdiri, salatlah kalian berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Kalau imam salat duduk, salatlah kalian duduk semua. Hadis Abu Hurairah kandungannya memerintahkan ngikuti imam, jika imamnya duduk ya makmum ikut duduk. Sementara hadis Aisyah ini tidak. Karena Rasul salat duduk, Abu Bakar bermakmum kepada beliau dalam keadaan beliau berdiri. Dan itu terjadinya sekali lagi di akhir-akhir hayat Rasul SAW. Dari situ ada khilaf di kalangan fuqaha, ada perselisihan pendapat. Ketika imam sholat duduk karena uzur sakit misalnya, apakah makmum ikut sholat duduk walaupun tidak ada uzur, ataukah makmum tetap sholat berdiri? Madhab Imam Ahmad bahwa makmum ikut sholat duduk seperti imamnya. Sholat duduk seperti imam yang ngikuti imamnya. Adapun fuqaha lain selain Imam Ahmad mengatakan tidak, selama mereka enggak ada udzur maka mereka tetap sholat berdiri walaupun makmum imamnya, walaupun imamnya duduk. Imam Ahmad berpegangan dengan hadis Abu Hurairah, itu dalil beliau. Wa idza shalla qa'idan fa shallu qu'udan ajma'un atau ajma'in. Kalau imam kalian sholat duduk maka sholatlah kalian semua duduk mengikuti dia. Ini dipegangi oleh Imam Ahmad, nas perkataan dari Rasulullah SAW yang memerintahkan makmum mengikuti imamnya. Imamnya duduk ya makmumnya ikut duduk bersama imam. Di sisi lain kata Imam Ahmad, hadis seperti ini tidak mungkin atau jauh kemungkinannya untuk dikatakan sebagai hukum yang mansukh, hukum yang telah dihapus, karena perkaranya sholat lima waktu yang itu terjadi tiap hari, berulang lima kali dalam satu hari, tiap hari. Sehingga sulit untuk dikatakan bahwa hadits Abu Hurairah itu sudah mansukh, sudah terhapus hukumnya dengan riwayat Aisyah ini yang kejadiannya belakangan. Memang secara teori hukum yang belakangan menghapus hukum yang sebelum-sebelumnya. Ini jelas belakangan kejadiannya di akhir-akhir hayat Rasul. Tapi Imam Ahmad berpandangan lain, ya. Karena masalahnya terulang terjadi tiap hari bermakmum, maka sulit untuk dikatakan itu terhapus hukumnya. Selain daripada itu juga, yang kedua kata Imam Ahmad, kalau dikatakan mansukh sudah dihapus hukumnya, ini menjadikan hilangnya tujuan berjamaah. Karena tujuan berjamaah kan ngikuti imam. Sholat berjamaah itu salah satu hikmah besarnya adalah kita dididik ngikuti imam, tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak mengerjakan sendiri-sendiri. Kalau melakukan sendiri-sendiri, menyalahi imamnya, apa gunanya sholat jamaah? Makanya diatur, gak boleh takbir sebelum imam, gak boleh rukuk, sujud sebelum imam, dan seterusnya, suruh ngikuti. Dan ini hikmah besar. Lah kalau kemudian mengikuti imam ini dihapus hukumnya, ya akhirnya sia-sia hikmah disyariatkannya sholat berjamaah. Memang itu sudut pandang Imam Ahmad rahmatullah alaih. Adapun fuqaha lain tetap mereka katakan hadits Abu Hurairah mansukh, sudah terhapus hukumnya, sudah enggak dipakai dengan adanya riwayat Aisyah ini. Karena Rasul sholat duduk, sementara jamaah semua makmum pada sholat berdiri. Dan tidak ada pengingkaran dari Rasulullah SAW. Artinya kalau itu salah misalnya sudut pandang jumhur banyak fuqaha, kalau itu keliru pasti Rasul enggak akan diam. Pasti akan mengingkari, akan meluruskan, kalian semestinya begini, jangan begini. Tapi enggak ada. Diikrar atau ditakrir, didiamkan dan dibenarkan itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Imam Ahmad punya jawaban terkait kasus Abu Bakar ini atau hadis Aisyah ini. Kata Imam Ahmad, Abu Bakar semula yang menjadi imam bagi mereka. Jadi kisahnya qomat Rasul belum keluar, Abu Bakar yang maju ngimami. Ya, Abu Bakar enggak sakit, dia berdiri. Allahu Akbar, sholat, masuk. Orang pun sholat berjamaah, bermakmum kepada Abu Bakar, berdiri mereka. Setelah masuk sholat, baru kemudian Rasulullah datang SAW. Keluar dari rumahnya ke masjid dan duduk di samping Abu Bakar. Berarti kan kasusnya yang mengawali sholat berjamaah Abu Bakar, berdiri. Makmum pun semua para sahabat ikut sholat berdiri di belakang Abu Bakar. Disitulah Rasul izinkan untuk mereka tetap dalam keadaan berdiri. Karena dari awal memang masuk sholat dalam keadaan berdiri bersama imamnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Itu jawaban Imam Ahmad, dan jawaban beliau ini wajih, jawaban yang jitu, terarah, karena dengan itu dalil terkumpulkan, terkompromikan, dan itu yang terbagus, dan itu madhab jumhur dalam usul fikih. Jika ada dua dalil yang tampak berbeda atau dalam tanda kutip tampak bertentangan, yang satu menunjukkan begini, dalil yang satunya menunjukkan berbeda begini, gak bisa ketemu. Solusi pertama yang ditempuh, dan ini madhab jumhur usuliyin, adalah penjamaan. Dijamak, dikompromikan. Kenapa ini yang terbaik? Karena dengan jamak kedua-dua dalil dipakai. Enggak ada yang dibuang. Enggak ada yang tidak diamalkan. Kedua-duanya dipakai cuman dengan pengertian. Ini dipakai kalau kasusnya begini. Yang ini tetap juga benar dipakai, tapi maknanya begini. Kedua-duanya diambil, dipakai. Beda dengan nasakh. Nasakh, nasakh wal mansukh, itu hanya menggunakan satu dalil yang dipakai. Yang lain dibuang sudah. Dalam artian enggak dipakai. Yang menghapus, itu yang diambil, diamalkan. Terus dalil satu yang menurut anggapan atau vonis mereka bahwa itu mansukh sudah terhapus, ya tentunya enggak dipakai sudah. Berarti kan cuma satu yang dipakai dalil. Makanya penjamaan itu lebih baik, lebih afdol. Karena enggak ada yang enggak dipakai, kedua-duanya digunakan, kedua-duanya diamalkan. Cuman dengan cara jamak yang disebutkan oleh ulama. Imam Ahmad mengambil kedua-duanya. Enggak ada nasakh. Enggak ada penghapusan hukum, kata Imam Ahmad. Hadis Abu Hurairah muhkam, dipakai. Hadis Aisyah pun muhkam, dan dia tidak menghapus hadis Abu Hurairah. Cuman bolehnya hadis Aisyah ketika kasus seperti yang dialami Abu Bakar. Imam masuk dalam keadaan dia sehat, sholat berdiri, kemudian datang yang lain menggantikan dia dalam keadaan dia punya udzur, sholat duduk. Imam yang kedua. Saat itu boleh makmum meneruskan sholatnya dalam keadaan berdiri, tidak mengikuti imamnya yang duduk, imamnya yang kedua. Kenapa? Karena dari awal begitu mereka takbiratul ihram, sholat dalam keadaan berdiri bersama imam pertamanya. Maka dua dalil dipakai. Hadis Abu Hurairah tetap dipakai juga. Kapan makmum harus duduk ngikuti imamnya? Kalau dari awal imamnya duduk. Dari takbiratul ihram imamnya duduk, ya sudah. Karena itu imam rawatib, gak mau diganti misalnya. Ya sudah, dia yang paling sepuh, paling tua misalnya. Ya makmum ngikut duduk bersama imamnya. Enak kan dua-duanya dipakai. Dua-duanya diamalkan. Ini diamalkan kalau begini, ini diamalkan kalau begini. Gak ada yang ditinggalkan dalil. Nah, itu mazhab Imam Ahmad. Dengan demikian kita katakan berdasarkan dalil ini penjamaan, imam kalau sholat duduk dari awal takbiratul ihram, maka wajib bagi makmum untuk sholat duduk mengikuti imamnya, walaupun makmum dalam keadaan mampu kuat untuk berdiri. Harus mereka ikut duduk bersama imamnya. Tetapi kalau imamnya awal sholat dalam keadaan berdiri, kemudian diganti, atau kasus yang serupa dengan itu di tengah-tengah sholat, misalnya itu sholat isya, zuhur atau yang lain, walhasil di rokaat kedua imamnya sakit kakinya. Awalnya berdiri, Allahu Akbar, dapat satu rokaat, mau ke rokaat kedua sakit kakinya, entah boyoknya misalnya, encoknya atau apa, gak kuat berdiri imamnya. Maka imam sholat duduk. Mulai rokaat kedua dia duduk, gak bisa berdiri sudah. Bagaimana makmum? Sholat berdiri. Kenapa? Dari awal mereka sholat berdiri. Hadis Aisyah. Dengan demikian bisa diamalkan keduanya. Kalau kamu dari awal sholat berdiri, maka itu yang wajib kamu teruskan untuk sholat berdiri. Walaupun imammu di tengah sholat misalnya gak kuat berdiri, duduk. Kamu jangan ngikuti imam ketika itu. Tetap kamu berdiri. Melanjutkan sholat dengan berdiri. Hadis Aisyah pula menunjukkan bahwa imam rotib, imam rawatib boleh membangun sholatnya berdasarkan orang yang dia perintah, dia tunjuk untuk menggantikan dia. Artinya dia tidak harus memulai sholat dari awal, mengulangi sholat dari awal atau dari pertama. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memulai sholat bersama jamaah saat itu, tapi dibiarkan sholat mereka seperti awal bersama Abu Bakar. Makanya ketika Rasulullah SAW atau makmum menyempurnakan sholatnya, Rasulullah SAW tidak mengikuti mereka. Makanya imam rawatib, dan ini penting, selama masjid itu ada imam rawatibnya ditunjuk. Karena sebagian masjid gak ada imam rawatibnya. Mungkin ada sholat lima waktu tapi gak ada imamnya. Ada yang adzan, ada yang komat. Begitu komat, dorong-dorongan atau tunjukkan, ayo maju, sampean aja, sampean. Gak ada imam rawatibnya. Lain perkara kalau kemudian masjid itu ada imam rawatibnya, yang ditunjuk imamnya fulan. Baik itu lima waktu semua atau ditentukan, misalnya duhur asar imamnya fulan, maghrib isya fulan, subuh fulan. Walhasil ada yang ditunjuk sebagai imam rawatib. Kalau kemudian imam rawatib ini menunjuk penggantinya untuk sholat berjamaah, kemudian dia datang di tengah-tengah sholat, imam rawatibnya ini, dan dia maju, maka dia meneruskan sholat orang yang dia tunjuk sebagai pengganti dia. Tinggal meneruskan. Misalnya, seorang imam menunjuk orang sebagai penggantinya sholat berjamaah. Begitu dapat dua rakaat pertama, datang imam rawatib ini masuk masjid dan ngimami jamaah. Apakah kemudian kewajiban makmum jamaah yang ada ini dikatakan kepada mereka, ulangi sholat kalian dari awal karena imam rawatib baru datang? Berarti dikala imam rawatib datang, rokaat pertama dia adalah rokaat pertama buat kalian, ngulangi dari awal. Ataukah gak perlu sudah dilanjutkan? Artinya itu rokaat pertama bagi imam rawatib, itu rokaat ketiga bagi makmum, meneruskan dua rokaat yang sudah ada. Tinggal imamnya menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan baginya. Imamnya kan baru sholat dua rakaat, imam rawatibnya. Begitu dia duduk di rakaat kedua, dan itu rakaat keempat bagi makmum, makmum salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Imam rawatib ini berdiri ke rakaat ketiga dan keempat menyelesaikan sholatnya. Diteruskan bagi makmum boleh, dan itulah faedah penting juga yang ada dalam hadis Aisyah. Kan Rasul datang belakangan dan menggantikan posisi Abu Bakar. Ketika Rasul datang, para sahabat enggak disuruh ngikuti sholat Rasul. Dalam artian itu berarti rokaat pertama bagi mereka, enggak. Terbukti mereka tetap mengikuti sholatnya Abu Bakar. Makanya kata Aisyah, wannasu yusalluna bi sholati Abi Bakar. Jamaah makmum tetap sholat mengikuti sholatnya Abu Bakar. Abu Bakar rokaat keempat, yaitu rokaat keempat bagi mereka. Karena dari awal mereka masuk bersama Abu Bakar. Itu faedah penting jika makmum mengalami kasus yang serupa. Sekali lagi, itu kalau imam rawatib. Makanya ada pengaruhnya. Pengaruh hukumnya ada jika dia imam rawatib, ditunjuk resmi. Hadis pula menunjukkan, fuqaha ambil dari riwayat Aisyah ini, bolehnya sholat itu dengan dua imam bergantian. Hadis menunjukkan bolehnya sholat itu dengan dua imam bergantian. Misalnya selain kasus ini, tarawih boleh. Dia ada 11 rokaat, misalnya dibagi 4 rokaat pertama, 2 rokaat imamnya fulan, 2 rokaat terakhir 5, 6, 7, 8 bersama witir diganti oleh imam yang kedua, imam fulan. Boleh. Ada 2 imam bergantian. Karena riwayat Abu Bakar pun demikian. Pertama yang masuk Abu Bakar, kemudian digantikan oleh Rasul SAW. Dan tidak ada pengingkaran dari Rasulullah SAW. Menunjukkan itu boleh. Hal muhim, hadis menunjukkan bolehnya perkara tersebut. Tinggal yang fuqaha sebutkan dalam kitab-kitab fikih, kalau imam itu dalam keadaan ada uzur sakit atau semisalnya, maka sebagian mereka sampai mengatakan makruh untuk dia tetap mengimami orang. Untuk dia tetap mengimami orang. Karena dengan itu orang akan ikut duduk bersama dia, sementara mereka mampu untuk berdiri hanya karena ngikuti imamnya dan tidak ingin menyelisih imamnya dan tidak boleh menyelisih imamnya. Padahal mereka mampu berdiri, mereka sehat. Makanya mereka katakan yang lebih sunnah, dan itu seperti tadi, kalau dia memang imam rawatib, kalau dia punya uzur gak bisa sholat berdiri, hendaklah dia tunjuk orang lain pengganti dia, menggantikan posisinya sebagai imam selama dia sakit, sehingga tidak memaksa orang kondisi di mana mereka harus ngikuti duduk bersama imamnya. Tapi jika terjadi misalnya, ya sudah, duduk bersama imamnya. Pernah saya alami di salah satu masjid, walhasil sudah komat, kita masuk masjid, ada beberapa orang sholat, imamnya, ya rupanya dia mungkin yang paling sepuh di situ, dan tua, atau mungkin imam rawatib sejak lama, enggak mau diganti posisinya mungkin. Padahal dia sholat dalam keadaan duduk. Duduk itu selonjor kakinya. Nah dia ngimami pakai ya, Allahu Akbar. Ya sudah masuk sholat, duduk. Ngikuti imam. Imamnya masuk dalam keadaan duduk begitu. Al-Muhim itu ajaran syariat yang dibimbingkan kepada kita. Nah. Wa an Nabi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihim as-saghir والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW berkata, jika salah satu dari kalian ngimami orang, maka ringankan, karena di antara mereka ada anak kecil, ada orang tua, ada yang lemah, ada yang punya kepentingan kepingin segera keluar dari masjid begitu selesai sholat melanjutkan kepentingannya. Tetapi kalau kamu sholat sendirian, sholatlah sekehendakmu. Mau kamu panjangkan seperti apa ya terserah kamu. Kalau kamu sendirian, enggak bawa orang banyak, di belakangmu enggak ada gerbong. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis Abu Hurairah ini Rasulullah katakan, kalau kamu sholat mengimami orang, sholat linnas, ini menuntut agar imam itu sholatnya sesuai dengan bimbingan syariat, tidak melebihi, tidak pula mengurangi. Makanya Rasul katakan sholla binnas atau sholla linnas, berarti posisi dia sebagai imam itu seperti pemimpin, seperti pemerintah, raja atau presiden yang berkuasa. Artinya dia mengurusi dan membantu hajat dan kepentingan orang banyak. Yang pemimpin ini namanya pemimpin, menyelesaikan dan meringankan hajat dan kepentingan-kepentingan rakyatnya yang di bawahnya. Disitulah Rasulullah perintahkan untuk kamu sebagai imam yukhaffif, meringankan sholat agar kamu tidak menjadi beban bagi jamaah, agar kamu tidak menjadi beban bagi makmum, tidak memberatkan mereka. Ringankan. Ini sesuatu yang nisbi, relatif. Ukuran meringankan. Makanya tidak bisa dikembalikan kepada tuntutan atau kemauan makmum. Tidak bisa dikembalikan kepada keinginan jamaah. Karena beda-beda satu dengan yang lain. Yang ini merasa biasa itu surat itu misalnya. Yang lain kepanjangan. Yang lain ya sedengan. Siapa yang mau diambil? Relatif ukuran panjang atau tidak, lama atau enggak, relatif. Oleh sebab itu, kembalinya perkara ini dikembalikan kepada sunnah itu sendiri. Bagaimana syariat mencontohkan. Tidak berlebihan, tidak pula mengurangi. Kalau dituruti kemauan orang, mereka sangat berharap sholat cukup baca Fatihah saja. Atau kalau ada bacaan lain, ya Allah, qul huwallahu ahad, rukuk, sudah. Akhirnya kan jadi amburadul sholat berjamaah. Jadi rusak. Makanya hendaknya diatur patokannya itu dengan contoh dan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah yang memerintahkan ini. Ringankan. Ini perintah Rasul, ucapan. Maka enggak mungkin perbuatan Rasulullah bertentangan dengan ucapannya, enggak mungkin. Karena beliau sendiri juga ngimami sekian banyak orang. Enggak mungkin amalan beliau berbeda dengan ucapannya. Maka dikembalikan kepada mereka. Bagaimana Rasulullah SAW sholat, seperti itulah hendaknya makmum atau imam, afwan, agar imam mengikuti sholat Rasul SAW, bacaan-bacaan beliau bagaimana. Beliau di zuhur baca apa, asar, kalau maghrib bagaimana, isya seperti apa yang dibaca, subuh berapa ayat yang dibaca Rasul SAW setelah Fatihah. Al-Muhim, ilat yang Rasul sebutkan, karena di belakangmu ada anak kecil, ada orang tua, ada yang lemah, ada yang punya hajat, kepentingan. Hanya hak udzur orang macam-macam. Ima karena kelemahan pada dirinya, atau ya, ada kepentingan lain yang kalau terlalu panjang akan mengganggu kekhusyuan dia. Dia ingin cepat selesai karena ada sesuatu yang harus segera dia selesaikan, belum tuntas ketika adzan dikumandangkan. Nah, adapun kalau kalian sholat sendiri, panjangkan semaumu. Kalau sholat sendiri, apakah berarti dengan ini boleh orang itu memperpanjang sholatnya kalau sendirian dengan ukuran atau panjang yang luar biasa panjangnya, ataukah tetap kembalinya hal ini kepada sunnah? Bagaimana Rasulullah mencontohkan? Oleh karenanya, apa yang Rasul katakan ini, sholatlah semaumu, ini mubah. Perkara mubah. Tetapi yang afdol, kalau yang dibahas lebih afdol, afdolnya kamu tetap sholat mencontoh bagaimana Rasul sholat. bukan hanya gerak-geriknya tapi juga lamanya, bacaannya. Kamu tiru, kamu ikuti seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Uqala Majanin, ada seorang awam sholat makmum, imamnya saat itu membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir sehingga dia keberatan sekali. Walhasil habis sholat dia ngeroweng sudah. Wah, panjangnya sholatnya ini itu, berapa lama dia baca ayat Baqarah, bayangkan 280 berapa ayat. Nah, ini panjang sekali. Surat apa itu yang dibaca? Itu surat Al-Baqarah. Hak mufakat lamanya, ini gini. Malah hasil dia keluar masih ngeroweng. Malah hasil besok, nah, dia nggak mau ke masjid salat berjamaah. Nggak, sudah nggak mau ke situ. Bacaannya panjang kayak begitu. Nggak, sudah ke masjid sekarang. Nggak, imamnya nggak mufakat bacaannya. Iya, kemarin kan dia baca Al-Baqarah panjang. Ini hari ini imamnya baca surat Al-Fil. Tambah lagi kata dia. Kemarin Al-Baqarah segitu panjangnya, apalagi ini Al-Fil. Al-Baqarah itu kan sapi, Al-Fil gajah. Jadi dia sapi aja kayak gitu panjangnya, gimana kalau fil gajah? Alhasil, itu anekdot mungkin. Allah Ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, alhamdulillahil alamin.